الحمد لله الحمد لله الذي ألا نعمه في شهر شوال الكريم المنعم على من أطاعه وأدبى رضاه المنتقم ممن خالفه وأدبى هواه الذي يعلم ما أدهره العبد وما أخفاه المتكفل بأرزاق عباده فلا يترك أحدا منهم ولا ينساه أحمده سبحانه وتعالى حمدا كثيرا إذ لا يستحق الحمد إلا إياه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة عبد لم يخش إلا الله وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الذي اختاره الله واصطفاه اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى آخر الدهر وانتهاه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا معشر المسلمين رحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله قرب الرحيل وأنتم عن الطاعة غافلون وانقضت الآجال وأنتم على المعاصي عاكفون وترادفت الأهوال وأنتم في طغيانكم تعمهون فهل أنتم على ثقة من الحياة والقرار أم بينكم وبين الله عهد على البقاء في هذه الدار فطوبى لمن يستقيم في العبادة والطاعة على الله منذ الزمان في الحياة بلا الانتقاء الحمد لله kita telah 5 hari dalam hari raya. Oleh karena itu marilah kita bersama-sama selalu meningkatkan takwa dan iman kita kepada Allah dengan penuh mengucapkan rasa syukur sedalam-dalamnya. Setelah kita melalui bulan yang suci yaitu bulan Ramadan yang penuh di dalamnya suatu maghfirah, rahmah dan barokah yang telah diberikan oleh Allah kepada hambanya yang taat dan takwa. Semoga segala amal-amal kita dalam bulan Ramadan itu, doa-doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang budiman rahimakumullah. Hari ini kita masih dalam hari mulia yaitu hari Idul Fitri, yakni kembali kepada fitrah yang suci, kembali kepada lembaran yang suci bersih. Maka sayyalah kita gunakan melestarikan hablum minallah. Kita tingkatkan takwa kita, kita tingkatkan ibadah kita, kita bersihkan hati kita hanya semata-mata ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemarin sebelum kita menjalani ibadah puasa, ibadah kita selalu diiringi dengan rasa pamrih, rasa ambisi manusia hanya sedikit ingin dipuja dari sesama manusia belaka. Maka saat ini hendaklah kita kembali ibadah dan taat kepada Allah dengan semurni-murninya. Karena tandanya orang yang berhari raya yang baik menurut syariat yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut di dalam kata hikmah laisal idu liman labisal jadid aw alatuhu fi baitin jadid walakinnal id liman ta'atuhu tasid ilallahi taala. Artinya bukanlah yang disebut hari raya itu cuma bagi orang yang berpakaian baru saja atau alat rumah tangganya yang baru, tetapi yang dinamakan hari raya itu adalah orang yang bertambah taatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah telah berfirman di dalam surat An-Nur ayat 52. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuti'i Allaha wa rasulahu wa yakhsha Allaha وَيَتَّقِي فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Artinya dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya serta takut kepada Allah dan takwa kepadanya, maka mereka itulah orang-orang yang berbahagia. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Selanjutnya dalam pengisian Idul Fitri ini kita gunakan melestarikan sarana hablum minannas menurut ajaran yang telah dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hendaklah kita saling maaf-maafkan secara zahir, lahir batin atas segalanya perbuatan kita yang telah lalu. Sebab kita sebagai manusia tidak bisa lepas dari sifat salah dan lupa. Kita adakan silaturahmi kepada sanak famili kita. Kita ajak putra putri kita tanpa kecuali itu famili yang kaya, miskin, yang pangkat, yang rendah. Kesemuanya itu harus kita sambung keakraban dan kefamilian guna nantinya kita bisa saling bantu membantu di antara satu dengan yang lain. Dan saling memberikan nasihat di antara satu yang lain. Bersilaturahmi kepada para ulama, kepada sesama masyarakat. Tersebut di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asfalul khairi sawabul birri wasilaturrahim, wa asraul syarri uqubatul baghi wa qati'atul rahmi. Rasulullah bersabda, sesuatu yang paling cepat mendatangkan kebaikan ialah pahalanya orang yang berbuat baik dan menyambung kefamiliannya, yakni silaturahmi. Dan yang paling cepat mendatangkan kejahatan ialah siksaan orang yang buat jahat dan memutuskan hubungan kekeluargaan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Faya ma'asyaral muslimin rahimakumullah. Di saat ini masih ada orang yang dihipapi daripada nafsu syaitaniah dalam tingkah lakunya, menghalangi orang-orang yang mau bersilaturahmi kepada alim ulama dan tokoh masyarakat. Dikatakan orang itu adalah tidak mau menerima tamu, sedangkan ulama-ulama itu adalah terbuka pagi dan malam. Para jamaah-jamaah itu akhirnya kecewa atas tindakan-tindakan orang-orang itu. Semoga orang itu cepat diberi hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan balasan balak yang besar sebab uqubatul baghi, dan semoga cepat insyaf atas segala tindakannya. Hadirin yang budiman, andai kata ada saat dalam Idul Fitri ini ada dua macam manusia. Pertama, manusia yang batinnya selalu diliputi rasa dendam dan khusumat karena terbawa oleh egois dan ambisi, sehingga tidak mau meminta maaf dan memaafkan kepada orang lain. Walaupun dia banyak berbuat kesalahan dan keliruan terhadap sesamanya dalam tingkah lakunya, tapi malah ia menutup-nutupi kesalahannya itu. Kedua, manusia selalu mengabaikan nasihat-nasihat agama Islam yang berlandaskan kepada syariat Rasulullah, malah ia dendam dan benci kepada orang yang menyampaikan dakwah dan tabligh yang suci dan memperalat tempat-tempat ibadah, menyapur adukan ibadah dengan masalah duniawiah guna menuruti nafsu ambisi pribadinya. Maka jelaslah orang-orang ini terbujuk oleh hawa nafsunya, sehingga mereka sudah tidak punya rasa malu lagi walaupun mereka dalam kesesatan dan telah melanggar syariat Islam. Maka jelaslah orang-orang ini termasuk di dalam kata risalah Kusyairiyah, faqullu man kana lisyar'i itiradun fawa maghrurun mahdu'un. Artinya tiap-tiap orang yang bertentangan dengan syariat, orang itu adalah tertipu oleh hawa nafsunya dan terbujuk atas daripada nafsu syaitonia. Karena itu disebutkan di dalam kitab fikih tentang norma-norma agama, yajibu ala kulli muslimin alla yuqaddima ala syai'in hatta ya'lama hukmallahi ta'ala bihi. Artinya wajib bagi setiap muslim untuk tidak melakukan sesuatu sebelum ia terlebih dahulu mengetahui hukum Allah Ta'ala di dalam hal tersebut. Oleh karena itu, marilah kita selalu ingat dengan larangan Allah yang disebutkan di dalam surat Shaf ayat 26, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wala tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah. Innal ladina yudilluna an sabilillahi lahum adabun shadidun bima nasu yaumal hisab. Shadaqallahul azim. Artinya, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah, bagi mereka azab yang besar, karena mereka melupakan hari perhitungan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Maka dengan itu, kalau ada sebagian manusia sudah berani meremehkan hukum Allah, mengabaikan janji-janji dan ancaman azab Allah yang tersebut di dalam Al-Quran, dan menyalahgunakan hukum cuma menuruti hawa nafsu dan kepentingan pribadi saja, sehingga ia sesat dan tidak merasai rasa malu lagi. Oleh karena itu, orang daripada imannya sudah kabur dan bobrok. Rasulullah bersabda, "Idza lam tastahi fasna' ma syi'ta." Rawahul Bukhari. Artinya, apabila engkau tidak mempunyai rasa malu, maka berbuatlah sesukamu, yakni silakan engkau tidak mengindahkan lagi larangan-larangan Allah dan Rasul-Nya. Faya ma'syal muslimin rahimakumullah. Allah berfirman di dalam surat Kahfi ayat 29, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min waman syaa'a falyakfur. Inna a'tadna lidzalimina naran ahata bihim suradiquha. Al-aya shadaqallahu al-adhim. Artinya, dan katakanlah bahwa kebenaran itu dari Tuhanmu, maka barang siapa yang beriman, maka berimanlah, dan barang siapa ingin kafir, maka biarkanlah ia kafir. Sesungguhnya kami sediakan bagi orang-orang yang zalim itu api neraka yang seyogyalah mengumpung kepada mereka. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Sekianlah khutbah yang singkat ini. Semoga kita sama-sama mendapat maghfirah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan sampai kita meninggal bi husnil khatimah. Dan sebagai akhir himbauan kami dalam mimbar suci kami ini, kami pribadi sekeluarga yang dhaif ini menghaturkan kepada para hadirin sekalian, mohon maaf lahir dan batin andikata kami terdapat kesalahan dan kehilafan dalam tingkah laku maupun ucapan. Sudilah hadiri memaafkan dengan tulus ikhlas, dan sebaliknya kami juga mengampuni daripada segala dosa sekalian. Semoga kita selalu mendapat taufik hidayah Allah Subhanahu wa taala, bahagia dunia sampai di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ja'alallahu wa iyyakum minal a'idin al faizin wal maqbulin wa adkhalana fi jannatin na'im. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wala yusyrik biibadati rabbih ahada. Shadaqallahul adzim. Wa qur rabbi fir warham wa anta arhamur rahimin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahil mahmudi ala al-ba'sa'i wad-dara, al-ma'budi fil aqtari wal arja, المدعو لكشف نوازل الغمى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له مستحق التوحيد والثناء. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم الرسل والأنبياء. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله صلاة دائمة بلا انقضاء وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ويا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، إن الله ملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض عنهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان علي ونسيت الكرام عن التابعين التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اصلح لنا أئمتنا وأمتنا ومن وليته من المسلمين شيئا من أمورنا، واجمع بيننا وبينهم برحمتك في الجنات إنك الحسنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نسك الهدى والتقى والعفاف والغنى والاستقامة، واختم لنا بحسن الخاتمة، فاهتم لك دي لا إله إلا الله محمد رسول إلهنا يا رب يا رب أنت مطلوبنا ورضاك مقصودنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا متقين إماما. اللهم اجعل أولادنا وأقاربنا وزوجنا وتلامذنا من أهل الخير والعلم، ولا تجعلنا وإياهم من أهل الدار والشر. اللهم تقبل منا صيامنا وصلاتنا وقراءتنا في القرآن وصدقنا وأعمالنا صالحة، وبارك لنا في ليلة القدر وعيد الفطر، واغفر ذنوبنا ومستجاب دعائنا والسلامة في الدين والدنيا والآخرة، واختم لنا بحسن خاتمة. اللهم اجعلنا من العائدين الفائزين والمقبولين، وادخلنا كل عام بخير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله سيدنا محمد وعلى صحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله عز وجل وأكبر.